runtuh menimpa apa saja di bumi. Angin kencang yang datang hempaskan segalanya, semuanya tiada lagi yang tersisa. Tragedi itu gelap sudah.